Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ikhfafiddin azanullah wa iyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada hari terakhir ini dengan materi yang masih tersisa sedikit. Alhamdulillah, sesuai dengan rencana waktu yang tersedia 10 hari kita bisa menyelesaikannya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan betul-betul itulah yang benar dan segala yang salah dan keliru dalam apa yang kita pahami. Kita berharap kepada Allah SWT agar Allah menunjukkan kekeliruan tersebut kemudian rujuk kepada yang benar. Ikhwafiddin asallallahu yakum. Setelah belum menyampaikan bagaimana usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, dasar-dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam beriman kepada Allah, dalam masalah al-iman, masalah takdir, hari akhir, dan yang terkait dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya yang tidak seorang pun boleh menyelisihinya, dan barang siapa yang menyelisih dalam akidah tersebut maka dia tercela dan termasuk kelompok dari ahlul bid'ah yang sangat dicela dalam syariat Islam dan tidak boleh untuk ditolerir atas kesalahan tersebut. Maka kemudian beliau sampaikan bentuk persisian yang lainnya yang ada dalam umat Islamnya ini. Sebelumnya adalah bentuk persisian dalam masalah usul, dalam masalah yang mendasar, dan di sana ada bentuk persisian dalam masalah furu, dalam masalah yang cabang-cabang dari diniyah. Di antara bentuk-bentuk persisian dalam masalah furu, kadang persisian tersebut terjadi dalam masalah furu yang terkait dengan akidah tapi furunya. Jadi masalah usul itu tidak hanya dalam masalah akidah. Dalam masalah hukum syariat pun ada usulnya. Seperti tentang arkanul Islam, maka ini usul din yang tak seorang pun boleh menyelisihinya. Tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, tentang kewajiban haji, kewajiban zakat, tidak bisa ditolerir orang menyelisihinya. walaupun ini masalah fikih, masalah hukum syariat. Dan di sana walaupun masalah akidah, ada yang furu. Masalah melihat Allah SWT, Allah bisa dilihat di akhirat. Nah, itu usul yang tidak boleh seorang pun menyelisihinya. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia mubtadi. Namun di sana ada furu dalam masalah tersebut, yaitu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah atau tidak tatkala di dunia. Makanlah furu. Beriman kepada malaikat adalah usul. Namun kemudian pembicaraan apakah malaikat yang lebih utama atau hamba Allah yang soleh, manusia yang soleh, ini furu. Keimanan bahwasanya orang kafir tidak akan melihat Allah, mendapatkan kenikmatan melihat Allah Ta'ala sebagaimana yang dapatkan oleh mukmin di sorga, ini usul. Adapun apakah di padang mahsyar orang kafir melihat atau tidaknya, ini furu. Walaupun masalah akidah. Jadi yang apabila perbedaan tersebut tidak mempengaruhi status keimanan seorang, artinya tidak taunya juga tidak membahayakan imannya, dan taunya juga tidaklah kemudian memperbesar atau semakin memperkuat imannya. Permasalahan yang bisa saja orang berpendapat demikian atau tidak berpendapat demikian. Maka itulah terkait dengan masalah furu. Ada yang tidak boleh tidak, seseorang harus meyakininya. Maka itu terkait dengan usul. Maka beliau sampaikan di sini Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa amma binisbah ila imamin fi furu'id din, adapun terkait dengan imam dalam furu'id din, dalam cabang-cabang agama, kata'waif al-arba'ah, falaysa bimatmumin. Seperti empat kelompok, maka tidaklah tercela. Yang dimaksudkan empat kelompok tersebut adalah empat madhab dalam masalah furu, madhab fiqih, madhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Fa inna ikhtilafa fil furu'i rahmah. Karena perselisihan dalam masalah furu' ini termasuk rahmat. Bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Wal mukhtalifuna fi mahmuduna fi ikhtilafihim. Dan mereka yang berselisih dalam masalah furu' ini, mereka tetap terpuji dalam perselisihan mereka tersebut. Musabuna fi ijtihadihim, mendapatkan pahala dalam ijtihad mereka. Wa ikhtilafum rahmatun wasi'atun. Maka ikhtilaf mereka adalah rahmat yang luas. Wattifaqum hujjatun qati'atun. Sementara kesepakatan mereka adalah hujjah yang meyakinkan. Ikhwafidina sallallahu yakum. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya yang dimaksud furu yang tidak terkait dengan akidah ini secara umum, tetapi hakikatnya adalah sesuatu yang tidaklah seseorang itu tercela tatkala ada persisian di dalamnya, masih bisa ditolerir dalam persisian dalam yang tidak dinisbahkan kepadanya sebagai mubtadi, maka batasannya kembali kepada apakah penyelisian tersebut dulu menjadi ciri sebagai ahli bidah atau tidak, sehingga batasan furu' dan usul itu tidak ada dhawabit yang jelas. Tidak bisa dikatakan usul itu dalam masalah akidah, furu' dalam masalah fikih dengan batasan yang baku seperti itu, tidak. Karena pada dasarnya istilah usul dan furu' iddin itu termasuk istilah yang baru. Tidaklah dikenal pada masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini usul, ini furu'. Ini boleh berselisih, ini tidak boleh berselisih. Bangunannya lah mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak membolehkan ada perselisihan, maka tidak boleh berselisih. Mana yang Nabi dan para sahabatnya mendiamkan adanya perselisihan, maka berarti dalam hal itu boleh berselisih. Asal kembalinya kepada ijtihad. Maka kalau wilayahnya wilayah ijtihad, tidak ada nas yang sore, yang qat'i, maka memungkinkan untuk berselisih. Maka dalam hal yang bidang atau cakupan-cakupan ijtihad kemudian terjadi perselisihan, maka masing-masing tidak tercela dalam perselisihan tersebut. Adapun menyelisih sesuatu yang sudah jelas nasnya sudah qat'i dalil wa qat'i dalalah, dalil yang meyakinkan dan penunjukan atau yang dimaksud oleh dalil tersebut juga meyakinkan, maka tidak boleh seorang pun menyelisihnya. Dan ini mungkin yang lebih tepat untuk membagikan usul adalah yang sudah qat'i dalil dan dalalahnya, adapun furu' adalah yang dalilnya masih belum jelas atau penunjukan dari dalil tersebut belum meyakinkan maksudnya ini yang dimaksudkan, sehingga menjadi medan ijtihad bagi para ulama. Sehingga karena ini medan ijtihad, maka memungkinkan untuk berselisih pendapat. Sebab kalau dikatakan usul adalah akidah, furu' adalah fiqih, maka banyak di sana perkara akidah yang bisa berselisih dan ditoler berselisih, dan di sana ada perkara fiqih yang tidak boleh, yang tidak ditolerir tatkala berselisih. Seperti misalnya al-maswal al-khufain, apa membasuh seperti misalnya al-maswal al-khufain, jadi membasuh kedua sepatu atau jorob kaos kaki tatkala berwudu, ini masalah apa? Masalah fiqih bil ittifaq, itu masalah fiqih. Namun siapa yang mengingkarinya adalah ahlul bidah. Siapa yang mengingkari kebolehan atau menganggap tidak sah kalau hanya dihapus, dibasuh sepatunya dan tidak dibuka kemudian dicuci kakinya, nah itu tidak sah wudunya misalnya. Inilah bid'ah. Keyakinan dari ahlul bid'ah, Rafidhah dan semisalnya. Padahal ini masalah fikih. Demikian juga misalnya bolehnya salat di belakang ahlul bid'ah atau di belakang imam yang fajir. Maka menyelisihnya, menyelisih pemahaman seperti ini, kalaupun ini masalah fikih, ini termasuk bid'ah. Oleh karena itu ikhwafiddin assalamualaikum yakum, tidak pas kalau kemudian membagi syarat din ini menjadi usul dan furu'. Usul adalah masalah akidah, furu' adalah masalah fikih. Kalau furu' boleh berselisih, usul tidak boleh berselisih. Karena pada dasarnya istilah pembagian usul dan furu' ini termasuk pembagian yang baru, yang muhdas, yang tidak dikenal di kalangan salaf. Maka sekali lagi standarnya yang lebih mudah untuk kita pahami, mana yang salaf mereka tidak persisih, maka tidak boleh bersisih. Persisian yang tidak dipersisihkan oleh salaf, maka itu adalah madmum dan tercela. Adapun mana yang salaf bersisih, maka persisian tersebut memungkinkan untuk terjadi di masa sudahnya, dan tidaklah seseorang kemudian mengingkari atas persisian tersebut, yaitu dalam medan ijtihad, dalam medan yang memungkinkan terjadi ijtihad di dalamnya, karena belum jelasnya dalil atau belum jelasnya dalalah, penunjukan dari dalil tersebut terhadap satu permasalahan. Lalu dari si mana kemudian para ulama bisa terjadi persisian pendapat, yang pada hakikatnya persisian pendapat itu tidak boleh dibiarkan, tetap harus dikembalikan, harus dirujuk, karena Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu bersisih pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi persisian harus didamaikan, harus carikan titik temunya. Namun kalau kemudian masing-masing sudah mengembalikan kepada kitab dan sunnah, dan ujung akhirnya tetap berbeda, dan masing-masing berdasar Alkitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan metode memahami yang benar, tapi kemudian kembali tetap berbeda, maka disinilah harus toleransi. Namun hakikatnya perselisihan harus dikembalikan, harus dirujuk, tidak boleh dibiarkan. Maka dibutuhkan adanya adu hujjah, adu argumentasi, la'alla barangkali kemudian bisa terjadi titik temu. Adu argumentasi dalam rangka mencari mana yang benar dari perbedaan pendapat tersebut. Barangkali dengan itu kemudian bisa terjadi titik temu. Yang satu mengakui bahwa ternyata dia salah paham terhadap ayat atau hadis. Akhirnya kemudian dia rujuk kepada yang benar. Nah, dari mana bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya yang sangat bagus, Raful Malam An'imatil A'lam, jadi menghilangkan celaan kepada para a'imah, imam-imam dunia ini semestinya tidak ditimpakan kepada mereka celaan atas kekeliruan atau kesalahan atau persisian yang terjadi pada mereka. Mengapa? Sebab mereka terjadi persisian dengan sebab diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak sampainya kepada alim tersebut dalil, dan ini pada umumnya kebanyakan persisian terjadi itu karena tidak sampai kepadanya dalil. Ikhwafidin asanallahu yakum, tidak sampainya dalil itu sesuatu yang sangat memungkinkan. Bagaimana tidak? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mereka berbeda-beda di dalam kapasitas apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sedikit perjumpaannya dengan Nabi, pergaulannya dengan Nabi tentunya lebih sedikit apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dikirim oleh Rasulullah ke berbagai macam negara misalnya, perjalanan wahyu masih berjalan. Maka bisa jadi mereka kemudian berijtihad atas apa yang mereka fatwakan sebatas apa yang telah mereka dapatkan selama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sampainya dalil itu sangat memungkinkan. Demikian setelah tersebarnya kaum muslimin, tersebarnya ulama, Dan kondisi waktu itu jelas belum terjadi pembukuan kitab-kitab dan lain sebagainya dari sarana-prasarana yang memungkinkan untuk kemudian diketahui semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun sudah memungkinkannya untuk diketahui semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara yang lainnya masih banyak, mungkin dia lupa dan lain sebagainya, sehingga dia beristihad sesuai dengan apa yang masih ada padanya. Untuk kalau permasalahannya seperti ini, kalau khilaf yang terjadi pada ulama dulu karena permasalahannya belum sampainya dalil kepadanya, maka ini lebih mudah untuk apa? Untuk disatukan. Karena apa? Karena tatkala kemudian sampai kepada generasi berikutnya, bahwasanya imamnya tersebut ternyata tidak menggunakan ayat ini, hadis ini sebagai dalil misalnya, dilihat dari seluruh dalil yang dia sampaikan, tak satu pun dari alasan pendalilannya itu menggunakan hadis ini, padahal hadis ini yang paling mendasar untuk menyalahkan pendapat dia tersebut. Maka menjadi kewajiban bagi pengikutnya untuk kemudian tunduk kepada dalil dan meninggalkan pendapat imamnya. Karena kemungkinan terbesar imamnya tidak sampai kepadanya dalil tersebut. Jadi untuk permasalahan yang pertama ini sesungguhnya yang paling mudah untuk kemudian disatukan pendapat. Yang kedua, sampai kepadanya dalil, kalau Al-Quran boleh dikatakan semuanya sampai ya. Dalam hal ini khususnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya sampai atau hadisnya sampai, tetapi tidak sahih menurutnya, sementara sahih menurut yang lainnya. Tidak sahih menurut imam tersebut, tapi sahih menurut imam yang lainnya. Dan masing-masing imam mengambil pendapat sesuai dengan konsekuensi dari apa yang dia katakan tentang hadis tersebut. Bagi yang mengatakan hadis tersebut dhaif, tidak sahih, maka bukan hujah baginya. Maka dia bisa berpendapat menyelisih hadis tersebut. Bagi yang menyatakan sahihnya hadis tersebut, konsekuensi pendapatnya dia sesuaikan dengan apa yang ada pada hadis tersebut. Maka terjadilah perselisihan. Dan untuk penyatuan kasus ini lebih sulit dibandingkan kasus yang pertama. Mengapa? Karena perbedaan sahih dan dhaif ini tidak terlepas dari perbedaan penilaian tentang perawi yang ada. Dari sisi terpercaya dan tidaknya. Bahkan tatkala sama-sama rawi ini terpercaya, tetapi imam yang satu melihat khusus untuk hadis ini, dia tidak bisa diterima. Mengapa? Karena dia menyampaikan hadis ini setelah bukunya hilang. Sementara imam yang lainnya melihat dari kacamata umum, ini orang terpercaya. Dia tidak mengetahui bahwa untuk hadis ini dia sampaikan setelah bukunya hilang. Yang dikenal dengan istilah mukhtalat. Jadi seorang thiqah yang menyampaikan sebuah hadis setelah terjadinya perubahan pada dirinya, baik karena hilangnya kondisi yang tua sehingga hafalan hadisnya sudah berkurang, atau kemudian ada kejadian karena dia bukan dobdul soder, dia adalah pencatat, tipenya tipe pencatat, bukan tipe penghafal. Suatu saat catatannya hilang dan dia menyampaikan dari hafalannya padahal bukan tipe penghafal, maka dimungkinkan dia salah dalam menyampaikannya. Orangnya terpercaya, tapi dia terpercaya dari sisi penjagaan kitab, bukan penjagaan hafalan. Nah ini tentunya ahlinya yang mendalami orang per orang dari perawi tersebut. Perbedaan penilaian ini otomatis melahirkan perbedaan tashih dan tat'if, pensohean dan pendoifan sebuah hadis. Maka lahirlah perbedaan pendapat karena masing-masing berpendapat sesuai dengan konsekuensi penilaian terhadap hadis tersebut. Bagi yang mendoifkan maka tidak akan dijadikan sebagai hujah, bagi yang mensohehkan akan dijadikan sebagai hujah. Kemudian yang ketiga, sampai kepadanya hadis tapi lupa. Hadis tersebut sampai kepadanya tapi kemudian lupa. Sementara imam yang lainnya yang sampai kepadanya dan tidak lupa. Maka kemudian berdampak perbedaan pendapat. Yang sampai kepadanya hadis dan tidak lupa, dia berpendapat sesuai dengan konsekuensi kandungan hadis tersebut. Sementara yang tidak sampainya kepadanya hadis, maka dia akan berijtihad. Dan bisa jadi ijtihadnya menyelisih hadis yang pernah dia hafal tersebut. Pernah sampai kepadanya. Kemudian yang keempat, tidak tepatnya di dalam memahami dalalah, penunjukan dari dalil tersebut. Jadi adanya perbedaan di dalam memahami dalalah, penunjukan dari hadis tersebut. Karena ada istilah-istilah yang asing. Kemudian berbeda memahami dalam istilah yang asing tersebut. Atau karena pada lafaz tersebut mencakup beberapa makna. Ada istilah kurma'ani. Bergabungnya beberapa makna dalam satu lafaz. Satu memahami maknanya yang dimaksud ini, yang satu memahami maknanya yang dimaksud itu. Sama-sama sampai kepadanya hadis tersebut atau dalil tersebut. Namun berbeda dalam menetapkan makna yang paling pas dalam konteks pembicaraan tersebut. Maka lahirlah perbedaan. Itu sebagian saja dari mengapa kemudian terjadi perselisihan pendapat. Oleh karena itu ikhwah fiddin azanallahu yakum, tentang perbedaan pendapat para ulama ini bisa dikategorikan dalam tiga model. Dan bagaimana semestinya sikapnya? Yang pertama, perselisihan di antara kedua pendapat tersebut atau beberapa pendapat telah diketahui secara jelas dan meyakinkan kebenaran yang satunya dan salahnya yang lainnya. Seperti misalnya perbedaan yang terjadi dengan menyelisih nas, kan, karena tidak sampainya dalil tadi, ada nasnya jelas, meyakinkan. Tapi ada yang menyelisihnya karena bisa jadi tidak sampai kepada dalil tersebut. Maka ini jelas tidak bisa ditolerir yang menyelisihnya. Walaupun terjadi perbedaan di antara ulama, tetap saja yang menyelisih yang nas tadi, yang sudah jelas nasnya, sudah jelas dalilnya dan meyakinkan, tetap disalahkan dengan meyakinkan pula. Dan tidak kemudian berdalil ini masalah khilaf, ini masalah khilafiyah. Terlepas apakah itu masalah akidah atau masalah fikih. Dikatakan masalah usul atau masalah furu. Kalau kemudian salah satunya jelas berdasarkan hujah yang qat'iyah, qat'i dalil dan dalalah, maka yang menyelisihnya harus disalahkan. Siapapun yang berpendapat tersebut, hatta dia imam yang paling alim di masanya, tetap disalahkan dalam kasus ini. Dia bisa dibenarkan dalam kasus-kasus yang lainnya karena senantiasa benar pendapatnya, namun tidak untuk kasus ini dia tetap disalahkan betapapun kedudukan dia dalam ilmu diniahnya.